apakah pembagian tauhid yang tiga tersebut pernah disampaikan Rasulullah kepada para sahabat? Dan orang Mu'tazili, kalau tidak salah, dahulu pernah menyatakan itu adalah buah pikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mohon nasihatnya. Iya. Di sini pembagian tauhid menjadi tiga. Sahih, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Nabi. Dalam artian Rasulullah kepada para sahabat. Dalam artian Nabi bersabda tauhid ada tiga dan seterusnya. Ya. Tapi kalau poin-poinnya ketiga tauhid ini jelas disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Cuman tidak dalam bentuk poin-poin. Ya. 6. Bukankah dalam surah Al-Fatihah terkandung ketiga jenis tauhid ini, kan begitu? Dan Nabi menyampaikan surah Al-Fatihah, berarti Nabi menyampaikan pembagian tauhid ini. Cuman bukan dalam bentuk yang seperti kita katakan tadi, tauhid terbagi menjadi tiga. Nah, maka semua bentuk tauhid yang para ulama sebutkan, baik itu Syekh Muhammad maupun selainnya, itu termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Adapun pembagiannya menjadi tiga, maka ini sahih, merupakan ijtihad para ulama, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Sudah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga. Beliau hanya melanjutkan. Ya. Maka pembagian tauhid menjadi tiga sekedar mimbab tashil, mempermudah seorang penuntut ilmu menguasai masalah. Kan begitu? Karena kalau dikatakan tauhid ada tiga, dia sebutkan dua, berarti dia tahu yang satunya saya lupa, kan begitu? Ya. Tapi kalau disebutkan dia tidak mengetahui tauhid ada berapa, cuma disebutkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat misalnya. Ya. Kalau dia tidak terangkum dalam jumlah bilangan yang bisa dihitung, maka apa? Ya. Bisa saja dia melupakannya, atau mungkin dia anggap sudah lengkap dia sebutkan, padahal ada satu yang dia luput. Ya. Maka dan ini ada nasnya, ada sunnahnya dari Nabi. Misalnya Nabi bersabda di mana hadis-hadis Nabi beliau menyebutkan pembagian, ada tiga orang yang tidak akan diampuni, ya kan? Misalnya ada beliau menyebutkan enam, ya seperti yang telah berlalu, ada tiga orang yang tidak akan masuk surga, ya. Atau ada misalnya dua orang, isnatan finnas huma bihin kufrun, dua amalan yang amalan ini merupakan kekafiran pada manusia. Ya, banyak nas-nas Nabi yang menyebutkan masalah pembatasan jumlah. Ya, pembatasan jumlah. Ijtanibu as-saba al-kaba'ir, as-saba al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya. Apakah dosa yang membinasakan cuma 7? Banyak kan? Cuma di sini Nabi mengkhususkan 7 karena ini yang paling pentingnya dan agar mudah diingat. Ada 7 nih. Artinya kalau dia cuma ingat 6, dia tahu dia lupa 1. Kan begitu? Tapi kalau tidak disebutkan ada 7, cukup Nabi sebutkan ini, ya kan? Nabi tidak sebutkan 7 misalnya, Nabi hanya sebutkan 7 poin, tapi beliau tidak ingatkan ada 7, ya kan? Maka mungkin saja orang hanya mengingat menyebutkan misalnya 6, dianggap sudah disebutkan semua. Tapi kalau dikatakan ada 7, dia tahu ya ada satu yang dia lupa, kan begitu? Maka ini untuk memudahkan pembagian-pembagian seperti ini. Memang ijtihad di kalangan para ulama dan itu hanya sekedar untuk memudahkan. Karena ialah kalau dia ijtihad, siapa yang tidak mau menerimanya tafadhol. Artinya dia tidak mau mengatakan tauhid menjadi tiga tafadhol, tapi dia harus meyakini ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya kan begitu? Dia harus meyakini ada tauhid rububiyah, ada tauhid dalam masalah amalan Allah, perbuatan Allah, ada tauhid dalam masalah amalan hamba, ada tauhid dalam masalah nama-nama dan sifatnya. Dia harus yakin ini karena ada dalam Al-Quran. Adapun dalam masalah dia mau akui tauhid terbagi menjadi tiga menurut ulama ini, itu masalah ijtihad ya di kalangan para ulama. Ya, sekedar masalah ijtihad, kan begitu? Ya. Dan hal-hal seperti ini tentunya bukanlah hal yang dijadikan alasan untuk mengingkari tauhid. Ya, karena ini banyak. Sekarang ditanyakan kepada Mu'tazili yang mengingkari itu, rukun Islam ada berapa? Dia jawab berapa? 5. Dari mana kamu tahu ada 5? Nabi tidak pernah mengatakan rukun Islam ada 5. Kan begitu? Maka pembagian rukun Islam jadi 5, rukun iman jadi ada 6. Itu pun penyebutan rukun ini, rukun syarat la ilaha illallah, ini semua tidak ada nasnya. Nabi tidak pernah mengatakan rukun iman. Tapi beliau mengatakan Al-imanu an tu'mina billah atau bunyal Islamu ala khamsin. Tidak pernah menyebutkan kata rukun. Kan begitu? Maka hal-hal yang seperti ini sebenarnya sekedar ijtihad di kalangan para ulama, dan tatkala para ulama tidak ada mengingkarinya, kita pun menerimanya, sehingga bisa dikatakan mungkin bisa dikatakan sebagai kesepakatan syubuhul ijma atau kesepakatan di kalangan para ulama akan pembagian ini, kemudian juga pembagian-pembagian yang lain dalam syariatul Islam. Maka ini bukan perkara yang butuh dipermasalahkan, karena dia di pembagian seperti ini didatangkan oleh para ulama untuk memudahkan seorang penuntut ilmu agar menghafal dan menguasai masalah.